Wuduk ni makulatul makna ataupun ghairu makulatil makna. Makulatul makna tu maknanya boleh fikir. Sebab apa wuduk tu disuruh? Boleh fikir. Walaupun mungkin tak betul, tapi kita boleh fikir. Wuduk disuruh sebab nak bagi cergas, nak bagi bersih, nak bagi suci. Boleh fikir. Kan? Ha, maka ada ibadat yang tak boleh fikir dia punya logik keduniaan tu. Ha, contoh dia, kenapa subuh dua rakaat? Ha, cuba, cuba fikir. Apa? Apa sebab? Ha, mungkin tuan-tuan tu sebab ngantuk. Tak betul juga. Tuan-tuan yang ngantuk, orang lain tak ngantuk pun. Kan? Ha, kenapa asar empat rakaat? Tak boleh fikir. Kenapa tawaf kena tujuh pusingan? Tak boleh fikir. Ha, itu ibadat yang ghairu mu'allal. So, ibadat yang tidak boleh, yang tidak ada dapat jelas ilah ni, tidak boleh di tidak boleh dilaksanakan qiyas kecuali ada dalil yang membenarkannya atau menghadkannya. Ha, eh? So, jadi itu adalah yang pendapat Imam Abu Hanifah yang dianggap pertengahan. Ya? Maknanya dia tak tolak terus semua nas ibadat tak boleh qiyas, dan dia tak terima terus semua boleh ibadat boleh qiyas. Dia anggap kena ada sokongan yang lain yang larang daripada yang ghairu mu'allal. Bila ghairu mu'allal ni macam mana kita nak qiyaskan dia? Contohnya, kita tawaf dekat depan Kaabah tujuh pusingan. Boleh tak kita qiyaskan, aku nak beribadat tapi tak boleh pergi haji tahun ni, tak dapat kuota, aku nak tawaf komta je. Tujuh juga, qiyas. Tak boleh, tuan-tuan. Ataupun buat satu Kaabah dekat masjid, tuan-tuan tu bentuk macam Kaabah, tawaf bagi sebab dah tak dapat kuota, tawaf qiyas. Tak boleh. Sebab itu ghairu mu'allal. Tapi kalau yang ada ibadah, macam zakat. Zakat ibadat tak? Ibadat dia bukan mu'amalat tak? Dia ibadat campur mu'amalat. Boleh mu'allal tak? Yang ini boleh mu'allal. Sebab itulah rubu' usyur tadi tu. Apa nama tu? Min amwalikum. Hatu rubu' usyur min amwalikum. Iaitulah 2/5 tu. Ya, iaitulah 2.5% tu. Nak keluarkan padi dalam bentuk padi saja ke? Ataupun lain-lain pun. Macam mana? Boleh tak ditakdirkan dengan qimah? Maka sebab bagi Imam Abu Hanifah, dia ada mu'allal, dia boleh cari ilah, maka sebab tu mereka telah pun anggap boleh bayar dengan nilai sebagai contoh. Ya? Ha, jadi macam-macam lah. Jadi itu contohnya. Dan kemudian mu'amalat pula dalam bab dunia keduniaan ni boleh dikiaskan. Baik, kemudian sumber hukum yang keseterusnya, 10 minit lagi, istihsan. Istihsan ni juga menjadi punca kepada Imam Abu Hanifah dicerca. Sebab istihsan ni ada orang anggap maksudnya istihsan adalah apa-apa yang ulama pandang baik lalu jadi harus. Maknanya soalannya diserahkan keputusan pada ulama, kalau mereka rasa bagus, ambillah. Maka Imam Asy-Syafi'i antaranya telah pun menghentam istihsan dengan mengatakan man istahsana faqad syarra. Sesiapa yang telah menggunakan istihsan sebagai sumber hukum, dia telah mereka cipta diri dia menjadi musyarak. Musyarak iaitulah pengeluar hukum yang sama taraf dengan Allah, dengan Rasulnya, soalnya gitulah. Salahlah maknanya. Ya? Tetapi Imam Malik pula, dia faham kot lain. Imam Malik bin Anas kata, al-istihsan tis'atu aksharil ilm. Istihsan ini 9/10 ilmu. Rupa-rupanya sebahagian ulama mereka duk kentam ulama yang lain apabila mereka kadang-kadang satu pun sengaja tak sengaja tak tahu mereka mengertikan sesuatu kepada benda yang lain. Sebenarnya istihsan menurut pendapat Imam Abu Hanifah adalah istislah. Apa benda pula tu kan? Istislah ni adalah masalihul mursalah. Maslahah. Yang ada orang anggap, oh ni boleh tak ni? Oh boleh, kerana maslahat yang bila ada kedarutan, ada kehajiat, maka datanglah keharusan. Contohnya, apabila istihsan ni maksudnya, satu hukum, kalau ikut hukum kias, tak boleh. Tapi kerana maslahat, boleh. Contoh, istisna. Istisna ni iaitulah manufacturer contract. Manufacturing contract. Contohnya, saya suruh orang A, kontraktor A, besarkan dapur rumah saya. Itu istisna. Yeah? Padahal Nabi kata, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual sesuatu benda yang belum kamu miliki. Tapi kontraktor ni dijual kabinet dapur yang belum ada tapi dia ambil bayaran semua sekali macam ni. Kenapa boleh? Petani, bai'us salam contohnya. Petani boleh juga. Istisna pun boleh juga. Padahal kalau ikut hukum kias, jual benda yang belum ada tak boleh. Tapi kenapa boleh sekarang? Kerana istihsan. Kerana orang pada waktu tu sangat memerlukan. Sehingga Nabi pun ada berikan rukhsah atas dasar baik-baik usalam, atas dasar keperluan. Maka itu namanya istihsan dalam mazhab Abu Hanifah. Bukan macam yang disebut oleh Imam Syafi'i. Itu yang lain. Sebab itulah pengkaji-pengkaji dalam mazhab Syafi'i sendiri kata, istihsan yang dalam bentuk yang Imam Abu Hanifah ni, Imam mazhab Syafi'i pun pakai. Contohnya gini, hari Jumaat. Hari Jumaat kalau tuan-tuan bermusafir, tuan-tuan tak wajib solat Jumaat. Kan? Sebahagian mazhab kata, kalau tuan-tuan bermusafir, yang lebih aula tuan-tuan ambil rukhsah. Jangan solat Jumaat. Solat jamak qasar. Itu lebih utama daripada solat tidak penuh. Ada sebahagian mazhab pula kata, buat yang penuh. Lebih penting, lebih preference berbanding ini. Tapi yang kata, ambillah sedekah. Sebab Nabi kata, ambil rukhsah ni adalah sedekah daripada Allah. Dekan tak ambil sedekah daripada Allah. Ambillah. Macam saya musafir, malam ni saya solat jamak qasar. Itu lebih aula mengikut majoriti sebagian ulama. Sebagian ulama kata, saya kalau solat penuh boleh, solat penuh lah. Ha, tapi ikutlah. Mana satu yang tuan-tuan rasa lebih kuat kan? Tapi dalam bab ini, kat mana saya pergi? dalam bab istisna dan istisan tadi, lepas saya suruh kontraktor ni buat dapur rumah saya, patutnya dia jual satu benda tapi benda tu belum ada. Tapi kenapa boleh? Kerana istislah, kerana maslahat tadi tu. Ya? Jadi kita takut, sorry, saya terlupa masuk poin tadi. Poin tu. Dalam mazhab Syafi'i, bila tuan-tuan bermusafir, tuan-tuan kena jamak qasar. Kalau solat Jumaat ada, tak payah solat Jumaat, jamak qasar aje. Ya? Tapi kalau tuan-tuan tak solat Jumaat, tuan-tuan tak digalakkan untuk duduk dekat-dekat masjid makan, dekat gerai. Orang tengah solat Jumaat, kamu makan, relax. Kenapa tak solat? Musafir lah. Come on lah. Kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i kata, oh tak boleh. Jangan duduk-duduk situ. Sebab apa? Atas dasar istihsan. Kerana dibimbangi membawa fitnah. Orang tak akan interview kamu. Tanya kamu musafir ke? Ada orang dia tak interview, dia teruk. Tomah je. Teruk tu mamat ni. Tak solat. Jumaat. Kapir ke bapak ni? Jadi untuk elakkan kita ditomah, jangan duduk dekat-dekat kawasan masjid pada waktu kamu bermusafir. Kerana dibimbangi fitnah. Atas dasar istihsan. So, sebagai ulama menisbah ini mazhab Syafi'i. Maka menganggap ini ada dibina di atas istihsan. Jadi ada istihsan dalam mazhab Syafi'i. Maka ini maksudnya Imam Syafi'i yang tak benarkan istihsan yang bersumber hawa nafsu. Itu yang maksud dia. Maknanya boleh tak boleh itu ikut hawa nafsu. Ini boleh tak ni makan ni? Oi boleh ha. Ni benda baik takkan tak boleh kan? Tak sebelah pun tapi dia dah basuh bersih boleh ha. Oi tak boleh. Itu yang istihsan yang diharamkan. Ya? Baik, kemudian seterusnya uruf. Uruf iaitulah kebiasaan penduduk setempat yang muttaridah, yang berlaku berulang-ulang. Bukan sekali-sekala, bukan kes terpencil, kes perdana. Ya? So, jadi manhaj Imam Abu Hanifah, dia akan gunakan kias atau istihsan. Bila tak ada nas. Dan kalau apa nama terlepas tu, kalau tak ada juga, dia akan pilih salah satu yang lebih kuat mencapai maqasid syarak. Dan kemudian kalau tak boleh juga, dia akan tengok uruf. Sebab Imam As-Sarakhsi, salah seorang ulama yang hebat dalam mazhab Hanafi, kata as-thabit bil urfi ka thabit bin nas. Apa-apa yang sabit dengan uruf, sabit juga dengan nas, iaitulah uruf am yang tidak bercanggah dengan kias. Maka uruf ni macam inilah. Kalau saya beli barang daripada tuan-tuan online, tuan-tuan nak hantar pada saya kan? Kos penghantaran tu siapa tanggung? Kalau bawa ke mahkamah, siapa tanggung? Tuan-tuan kata, penjual kata kau tanggung. Membeli kata kau tanggung. So, siapa tanggung? Bawa ke mahkamah. Katalah, mahkamah tu Imam Abu Hanifah punya mahkamah. Kan? Macam mana dia nak hukum? Dia akan guna uruf. Uruf ni mana yang paling kerap? Kalau dekat uruf tijari kawasan itu adalah pembeli kena bayar, maka itulah yang akan dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu maksud dia, uruf yang tidak bercanggah dengan nas, diambil jadi benchmark dan juga sandaran hukum. Itulah dia maksud dia. Ya. Baik, habis kat situ saya rasa lain daripada itu adalah murid-murid hebat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi, Muhammad Ahsan Asy-Syaibani yang lebih kelihatan hampir dengan mazhab Syafi'i dalam pendapat dia. Ya, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini juga guru kepada Imam Syafi'i. Dan kemudian Zufar ataupun Zafar Al-Huzail dan Hasan bin Ziyad. Dia kitab-kitab tak apalah. Dan kemudian contoh-contoh ijtihad kita dah pergi beberapa tadi, antara sikit lagi yang nampak pelik sikit adalah Imam Abu Hanifah menganggap benda wakaf masih milik pewakaf. Ha, jadi kita biasa tahu bila dah wakaf bukan milik kita lah, milik umat, betul tak? Mazhab Hanafi boleh anggap bahawa wakaf kalaulah tuan dia tu anggap ini nak pergi pinjam, aku pergi pinjam kepada majlis agama. Ha, aku nak wakafkan aku punya bangunan ni untuk 4 tahun. Boleh. Ha, jadi sebahagian besar mazhab kata tak boleh. Wakaf mesti muabbad, mesti kekal sampai mati. Dan kita mati dia kekal lagi. Mazhab Hanafi kata, tak boleh. Boleh 4 tahun je. Maksudnya 4 tahun punya generation of money dan wealth sepanjang 4 tahun tu pergi ke wakaf. Habis 4 tahun pulang balik atas nama i'arah. Boleh. Ha, ini yang berbeza sikit mazhab Hanafi dengan yang lain-lain. Eh? Dan kemudian mazhab Hanafi juga berbeza. Dia kata orang yang membazir dan boros ataupun akal dia tak bagus sangat di sudut pengurusan duit ni, dia tak erti nak urus duit, kalau dalam mazhab lain berpegang pada dalil Quran, mereka ini wala tu'tu sufaha'a amwalakum, jangan kamu beri orang safi ataupun prodigal dalam bahasa Inggeris duit dia, kamu kena pegang sebagai guardian, pegang duit dia sebab dia tak erti guru duit. Kau bagi dia macam mana budak lah, budak-budak kita bagi duit dia buat apa? Dia bukan nak simpan apa, dia beli mainan atau balik pecah, dia beli mainan, dia balik pecah, dia beli mainan, dia beli pecah, pecah habis semua. Duit tak nak simpan. Bukan reti nak urus duit kan? Tak ada. Dia ada orang dewasa macam tu juga. Akal dia tak maju-maju macam budak-budak. So jangan bagi duit dia. Tapi mazhab Hanafi kata sampai umur 25 je. Sampai umur 25 dia masih macam tu, tak ada hak dah kamu pegang. Kamu boleh bagi duit pada dia. Dia nak buat apa suka hati dia. Dalam mazhab jumhur tak. Tak kira lah, sampai umur 60 pun jangan bagi duit dia. Kamu kena tolong dia. Ha, nampak? So, jadi beza. Imam Abu Hanifah menganggap duit seseorang bila dia sampai umur 25, dia adalah pemilik yang hurriyatu tasarruf sepenuhnya. Kita tak ada hak untuk halang dia. Juga beza mazhab Hanafi menganggap orang bankrupt. Orang bankrupt boleh tak jual beli barang? Patutnya jual kereta tak boleh kan? Sebab nak tumpu pada nak beli kereta tak boleh, nak jadi kerja tak boleh sebab dia bukan undang-undang negara kan. Jadi dalam undang-undang Islam pun begitu juga. Dia bankrupt, dia tak boleh jual barang dia sebab dia punya tumpuan, dia kena bayar hutang dia dulu. Tapi mazhab Hanafi kata tak bolehlah kamu larang orang bankrupt jual beli. Habis dia nak beli barang-barang kecil pun sekali ni, ikut dia lah dia nak beli. Dia hutang-hutang dia lah. Maknanya mazhab Abu Hanifah masih menganggap tak boleh kita halang 100% orang yang bankrupt daripada bermuamalat transaksi. Ya, itu juga berbeza. Jadi saya rasa kemudian akhir sekali tersebarnya mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah ke Afrika, Mesir, India dan China dan kawasan Syria, Jordan dan Lebanon dan Jordan ada mazhab-mazhab Hanafi ini. Dan dalam bab apa nama tu di samping mazhab-mazhab lain, dan sebahagian ulama mengatakan mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling besar pengikutnya dalam dunia Islam sekarang ini. Ya, paling besar. Baik, jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah kita berkongsi kalau saya mampu menjawabnya. Wallahu a'lam. Silakan, kalau ada apa-apa soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Wabi Malik, Ahli Jatuh Kuasa dan juga Sedaga Pembentang Dr. Zahrudin dan Tuan-Tuan dan Puan. Saya ada tiga soalan sini. Yang pertama, sebagai nak dapat satu keyakinan, iaitu isu tentang ASB. Kita tahu bahawa Jatuh Kuasa Fatwa Pulau Pinang dan Selangor memutuskan haram sebab mengikut panel syariah Majlis Pengawasan Syariah Security Commission, dan Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan harus, kalau tak silap saya, mungkin Dr. Bin Arif, sebab dia menggunakan alasan maksud syariah. Jadi saya kebetulan dok mengajar bidang keuangan Islam pun, saya agak keliru bila sesuatu yang tanya, yang mana satu nak ikut? Kalau ikut fatwa, kita ikut negeri lah sebetulnya, sebab kita Pulau Pinang, saya doktor sebut, pernah sebut dalam forum dulu, Pulau Pinang dengan ketegak dengan Menteri Pulau Pinang, kita kena ikut Menteri Pulau Pinang. Jadi, tapi nak memperjelaskan, bila ada dua majlis fatwa yang guna alasan, pertama, sekutu sekumpian memang bagus, sebab dia orang nampak ASN, ASB dan juga dia melabur dalam banyak saham-saham yang bercanggah lah, berbanding dengan yang halal. Sebab itu dia memutuskan haram. Jadi sedangkan majlis fatwa kuantan memutuskan harus sebab atas dasar maksud syarat yang ada mengambil kira ekonomi orang Melayu dan bla bla bla bla soal lah. Jadi minta pandangan doktor yang pertama. Yang kedua tentang isu tak silap saya Nas mengatakan riba haram dan berdosa pada pemberinya, penerimanya dan saksinya. Kau tak silap saya tak? Betul tak? Jadi adakah mungkin sahabat kita yang mungkin sebagai peguam kalau terlibat menandatangani dokumen perbankan konvensional yang memberi pembiayaan secara riba, apa hukumnya doktor? Yang kedua. Yang ketiga tentang isu RUU 355. Jadi mungkin isu ni agak panas sikit sekarang ni. Jadi mungkin saya nak minta doktor beri pandangan secara ilmiah lah. Apakah pandangan doktor dan pandangan Islam tentang RUU sekiranya diterima atau patut diterima atau disokong oleh umat Islam secara ilmiah ataupun macam mana, sehingga ada orang argue kata ini sebagai basis untuk memperkasakan mahkamah syariah. Itu pun sekiranya DUN tiap-tiap negeri meluluskan. Kemudian isu kedua pula, ada pihak yang membahaskan itu ini di sekitar technicality dalam beberapa peruntukan RUU 35 mengikut sebab kita mengikut undang-undang sibel bahawa hukuman yang maksimum dan sibel membenarkan kotak saya sehingga 100 hutan dan sebagainya. Adakah hutan itu hutan syaratnya atau hutan yang diguna di penjara sekarang ni? Kali hutan sampai hampir nak pengsan. Jadi minta pandangan cik ilmiah kalau dapat yang berbagai doktor memberi. Wallahualam. Terima kasih. Baik. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada. Okay. Yang banyak sangat soalan. Lewat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kebahagiaan sekalian untuk saudara-saudari dan juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan juga saya nak tanya tuan nama apa? Nama apa tuan? Zahruddin. Okey, tuan Zahruddin, kalau saya nak tanya mengenai isu itu kan, yang pertamanya mengenai ekonomi. Macam mana ekonomi mengenaikan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai untuk melabur emas, gangsa, perak dan sebagainya untuk dalam segalanya kan yang macam dipakai secara sunnah kan dan juga halal dalam segala perbadanan ekonomi dan juga sistem barternya macam mana kan. Kedua, adakah yang lari babnya perniagaan kan, tak kisah skim Ponzi, skim cepat kaya kan dan juga skim untuk ini kan, skim macam yang tahap pemasaran itu kan, yang adakah yang macam case kan, yang case JJPTR baru-baru ini saja kan dalam siasatan, adakah yang macam JJPTR bukan money game kan, bukan permainan perjudian wang dan juga macam Monspace dan sebagainya kan penyanggan kita buat, macam mana dengan pandangan Hanafi dan juga pandangan Syafi mengenai penyanggan laribanya kerana mata wang ringgit junam dan jatuh serta mata wang yang Filipina kan, yang luar negeri Malaysia yang jiran punya tempat negara kan, Indonesia Filipina pun terjatuh, terpaksakah kita nak buat macam JJPTR, Monspace, Embrace dan sebagainya kan, adakah yang patut atau tak patut mengenai lariba lah, adakah yang okay. Itu okay. Kiasnya okay. Sekali sekian okay. Terima kasih. Okay, saya cuba jawab soalan-soalan yang ada walaupun soalan-soalan ni agak panjang untuk diuraikan secara adil dan supaya tidak disilap fahamkan ya. Yang pertama, isu ASB saya rasa dah banyak dah saya hurai di YouTube, boleh cari ya. Dan macam disebut oleh penanya tadi, di Pulau Pinang bolehlah ikut pendapat mazhab Pulau Pinang lah. Jadi itu dianggap sebagai haram, habis itulah. Tunggu nanti revision kepada fatwa. Saya dipahamkan oleh pihak PNB bahawa mereka sudah pun membuat satu perancangan yang lebih teliti untuk menuju kepada halal yang lebih serius berbanding sebelum ini. Lalu mereka telah pun cuba membawa kepada Majlis Fatwa Selangor untuk mendapat revision, dan mereka telah pun pergi dan Ahli Majlis Fatwa Selangor telah beritahu hasil daripada pembentangan baru itu masih lagi menjadikan Selangor tetap dengan pengharaman. Maknanya belum lagi. Sebab pihak PNB minta Selangor untuk mengatakan sebagai harus, sebab kita dah ada plan yang blueprint yang betul, kita dalam perjalanan. Boleh tak? Dalam perjalanan tu kita anggap harus dah. Maka Selangor punya fatwa, tak, tak boleh. Dalam perjalanan tetap dalam perjalanan. Nanti tunggu dah sampai kita kata harus. Okay? So, jadi itu adalah pendapat Selangor yang saya dimaklumkan oleh Ahli Majlis Fatwanya. Ya, maka di peringkat negeri Pulau Pinang saya tak tahu wakil PMB dah datang jumpa atau belum. Dah juga eh. Sudah bincang fatwa saya tak tahu, dah bincang. Belum lagi. Belum revise. Jadi itulah keadaan dia. Jadi poin dia yang menjadi masalah dia satu tempat. Gini ya, saya tak nak, saya mengakui dan menghargai kerja-kerja PMB untuk ke depan dan mengislamkan Maybank secara 100%. Ya, kita bangga dan kita bersyukur perjalanan itu lebih spesifik dan lebih tersusun sekarang ini. Tapi kita nak tengok hasil. Kalau kita dijanjikan dengan sesuatu, tak boleh cepat sangat percaya kan, nanti kena tipu ataupun tak tercapai janji tersebut, kita pun dah terlepas kata dan menyokong, jadi kita susah tak balik. Jadi apa yang berlaku gini ya, saya nak bagi tuan-tuan boleh mudah faham macam ni. Tuan-tuan ada RM100 ke RM1,000 lah, tuan-tuan letak dekat ASB ya. Daripada RM1,000 tu, sebahagian daripada duit tuan-tuan akan digunakan untuk membeli saham Maybank Group. Maybank Group 80% adalah riba, 20% membuat Islamik. Faham eh? Boleh faham? Kalau kita nak arahkan ASB keluarkan duit, itulah jawapannya tadi, tak strategik. Sebab Maybank adalah anchor bank di Malaysia dan itu satu-satunya, bukan satu-satunya lah, itu adalah bank yang ada ramai orang Islam dalam tu ya, dan Bumi Putra dan seumpamanya memegang, sebab ASB adalah major shareholder di dalam Maybank. Tahu tu major shareholder maksud apa? Maksudnya pemegang saham yang terbesar, lebih kurang dalam 40% dimiliki oleh ASB. So daripada ASB dapat sebahagian besar daripada sebahagian dividen ni daripada Maybank Group, bukan Maybank Islamik, Maybank Group yang bilion untung tu masuk dividennya dalam ASB. Yeah? So jadi nak islamkan dia bukan dengan cara mengeluarkan saham Maybank sebab nanti masalah. Tapi cara dia adalah mengislamkan seluruh Maybank. Semacam Agrobank buat, macam SME Bank buat, yang telah pun mengislamkan hampir seluruh perbankan dia, macam Bank Rakyat buat, daripada dulu tak patuh syariah, sekarang 100% patuh syariah, macam tu. Eh? Bila dah capai tahap tu nanti, ASB semua akan, saya yakin semua majlis fatwa akan kata harus negeri. Tapi sebelum sampai ke peringkat itu, selama itulah akan ada ilmuan yang akan tak selesa untuk mengharuskannya. Kerana tadi duit tu dekat Maybank tadi tu. Dalam keadaan kita major shareholder. Tuan-tuan kenapa? Major shareholder, kita ada say yang paling besar. Kita ada kekuatan yang paling besar untuk menentukan direction sesebuah syarikat. Kalau tuan-tuan pegang 40%, yang lain pecah-pecah. 20%, 10%, 5%, 6%, 1%, 1%. Orang lain pecah-pecah. Tuan seorang je 40%. Masuk dalam board of director tu, tuan-tuan yang paling besar tu. Aku 40%, kau apa? 1% je. Dan jadi kita ada kuasa kuat. Walaupun dikatakan bahawa nak buat perubahan tak boleh radikal, banyak benda perlu ambil caution. Betul, tapi mana plan dia? Tahun kedua berapa persen naik? Dek 80, 60 ke? Lepas tu 65 ke? Lepas tu 70 ke? Itu cantik sikit ke situ. Itulah yang Majlis Fatwa Perlis minta. Majlis Fatwa Perlis minta yang itu. Dia minta yang itu untuk beritahu pada orang awam. Kemudian 20% daripada dividen yang diberi kepada pemegang saham ASB disebutkan adalah datang daripada sumber tidak patuh syariah. Maka itulah yang menyebabkan Securities Commission tidak menjadikan dia patuh syariah ataupun tidak iktiraf dia lah tak sebagai patuh syariah. Dia tak kata tak patuh syariah, tapi dia tak kata masuk dalam patuh syariah. Sebab dalam satu dunia Islam, di Saudi ke, di Bahrain ke, di Lubnan pula, di Dubai ke, UAE, di Jordan ke, kalau ada pelaburan, tabung pelaburan yang saham amanah, kalau dia punya impure income dia lebih daripada 5%, semua tabung tu dianggap tak patuh syariah oleh seluruh ulama yang berkecimpung dalam kewangan Islam. ASB berapa persen? 20. Tabung-tabung saham amanah di seluruh dunia, kalau lebih 5% ya, pok, tak patuh syariah, jangan melabur. Ulama-ulama tu dunia juga. ASB berapa persen? 20%. Faham tak tu? Sebab tu susah tu. Tapi kalau sesiapa nak kata harus, terpulang lah ijtihad masing-masing, kita hormat lah. Kan? Tapi Majlis Fatwa Selangor masih tak boleh nak kata boleh, kerana fakta-fakta tadilah. Ya? Jadi kalau tuan kat Pulau Pinang, tuan ikutlah Pulau Pinang ke, dan Allah Alam lah. Nah, jadi saya malah nak kecohkan balik isu ni, sebab saya menghormati dan menghargai proses yang dibuat oleh PNB yang serius. Jadi kita sokonglah, teruskan. Bila sampai nanti kita akan sama-sama sokong macam kita sokong simpanan syariah KBSP. Kemudian riba pengharam haram kepada pemberi, penerima dan saksi. Betul. Al-akhidh wal mu'ti sawa, Nabi sebutlah hadis sahih Muslim. Pemberi dan penerima sama saja. Dan dalam satu hadis lagi, apa nama tu, lakna Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu, dilaknati oleh Rasulullah pemberi riba, pemakan riba, penulis riba, penjadi saksi riba. So ditanyakan tadi, peguam masuk tak? Masuk lah. Habis dia tulis dokumen perbankan konvensional, masuk lah, dosa sekali. Saksi pun masuk juga. Ramai lah Ustaz, tak kira lah ramai tak ramai, neraka besar. No, macam mana? Takkan nak cakap taharuh, Nabi kata haram. Habis ni benda semasa, tak ada maslahah ke? Saya tak berani, sebab benda maslahah kalau bercanggah dengan nas, tak akan pergi ke mana maslahah tu, tuan-tuan. Kecuali darurat yang menyebabkan hidup dan mati. Jadi kalau tuan-tuan lawyer, tuan-tuan buat dokumen untuk kewangan Islam, sudahlah. Kan? Yang pemegang konvensional tak payahlah. Dia kata rugilah, Ustaz, rugi kan? Rugi kat dunia ke rugi kat akhirat, pilihlah. Kan? Nah, cakap senang, Ustaz bukan peguam. Itulah sebab tu saya tak jadi peguam. Alhamdulillah. Okey. Yang keseterusnya RU355. RU355 ni tak update, tak sempatlah tuan-tuan. Tak sempatlah kita nak hurai. Cuma saya nak beritahu sebagai umat Islam, kita patut sokong. Patut sokong, kerana kita sedang cuba fattaqullah mastata'tum, bertakwa pada Allah setakat kita mampu. So kita mampu untuk tiga jenayah tadi pun sudah cukup cantik lah. Kalau kita mampu untuk dia naik jadi hampir ataupun mampu sama dengan jumlah dalam hukum Islam. Tetapi kita tak boleh terlalu-lalu sentimen, lalu menganggap orang yang menolak sebagai kafir atau sebagai menolak hudud. Tak boleh juga. Itu tak boleh jadi sampai ifrat wala tafrit, tak boleh. Kita sokong supaya MP-MP Islam sokong. Tapi kita kena cuba faham kalau mereka yang tak sokong, sebab apa? Dan bagi mereka faham dan kita faham sebab apa mereka tak sokong, cuba supaya sama-sama faham. Bukan paksa supaya orang ikut tanpa memberi peluang mereka faham, dan tanpa beri peluang kita faham apa yang mereka nak, kita faham. Faham tak? Contoh. Ada akademik kan? Contoh yang saya faham, contohnya macam Mufti Perlis. Dia tak sokong bukan kerana yang tiga jenayah tu ditambah. Dia tak sokong sebab dia bimbang, kan orang macam dia ni dianggap berbeza sikit dengan aliran dekat negeri-negeri pantai barat. Lalu kalaulah RUU itu dilaksanakan, dia bimbang, dia. Sebab dia cakap, kan, dia sebut banyak tulisan, dia sebut dalam ceramah dia, dia sebut. Dia bimbang, nanti bukan sebab semua yang di bawah kuasa jenayah syariah akan ada peluang untuk sebat 100 kali. Jadi ceramah tanpa tauliah sebat 100 kali boleh. Tuan-tuan tak kena sebab tuan-tuan bukan penceramah. Asri, Dr. Asri dia penceramah, dan rakan-rakan dia penceramah yang aktif. Mereka telah diblok ceramah di beberapa negeri. So mereka bimbang, kawan mereka, bukan kawan mereka, ada seorang penceramah di Johor, Bobo ni, kena hukum. Nasib baik tak ada RU 355 100 kali sebatan. Ada kena denda masuk penjara berapa lama ustaz tu? Bukan saudari. Ada seorang lagi. Saya tak nak sebut nama dia lah. Tuan-tuan dah sebut. Betul lah tu. Dia tu kena tu maksimum dalam bidang kuasa negeri tu. Maksimum tu hukuman mahkamah syariah. Hampir maksimum. Nasib baik kat situ je maksimum. Kalau boleh tinggi lagi, 100 kali sebatan. Atau jadi mereka bimbang dia akan jadi satu yang menyekat habis dan macam-macam. Termasuklah yang akan kena juga orang berkahwin, orang tak ikut fatwa negeri pun kena semua. Orang yang berkahwin poligami tanpa persetujuan mahkamah syariah pun kena. Tuan-tuan ada di sini. Kena 100 kali sebatan terus. Orang perempuan suka kan? Jadi apa-apa di bawah jenayah syariah, dia tengok pada sudut tu. Faham tak? Jadi sebab tu dia tak bersetuju. Dia tak setuju sebab dia bimbang. Dia dekat negeri dia, dia kata okey, kita boleh jadi syadid. Siapa-siapa yang tak ikut dia ikut aliran dia, dia pun boleh kena dengan macam tu. Tapi dia akan jadi, maknanya bahaya lah, kuat sangat. Kalau yang tiga salah tu tak ada masalah. Itu dia sudut ni. Kemudian orang daripada parti amanah pula. Orang daripada parti amanah ataupun gelaran yang orang benci depan, mereka ni pula pandang dia sudut lain. Saya cuba faham mereka, Tak tahu saya faham betul tak. Saya cuba faham mereka kata, kita tak jelas inti hukuman-hukuman ni tak terdedahkan pada kita. So macam mana kita nak setuju secara blanket? Sebab ada benda yang kecil-kecil ni akan jadi berbeza setiap negeri sebab DUN yang akan putus. So Selangor mungkin ikut mazhab Syafi'i. Kemudian Perlis, RUU ni ikut mazhab Hambali. Kemudian ini pula ikut mazhab ni. So jadi setiap ada mazhab-mazhab ni. So jadi setiap negeri lain. So jadi apa ni kita tahu. Lepas tu mereka juga kata, yang saya faham lah, mereka kata dari sudut persediaan nanti jadi backfire. Persediaan tak ada, hakim kita belum cukup. Walaupun ada jawapan lah, itu benda yang akan datang. Bukan kita luluskan terus kita nak buat. Belum, dia proses panjang kan. Pihak yang nak kan, pihak yang tak nak dia kata memang tak nak buat terus, tapi at least kita kena ada jalan nampak jelas. Bila tak ada, nanti dia akan jadi backfire. Macam Nabi SAW pernah nak buat benda baik. Contoh Nabi nak robohkan Kaabah. Nabi sebut pada Aisyah, aku apa nama, laula hadithu qaumika bil ahdi la hadamtul Kaabah. Kalau bukan kerana kaum kamu, iaitu orang Islam pada ketika itu baru saja masuk Islam, aku dah robohkan Kaabah, lalu aku bina dua pintu di atas kawaid Ibrahim, di atas tempat yang tepat kawaid Ibrahim. Tapi Nabi tak buat kerana masyarakat belum bersedia. So jadi kumpulan parti amanah ataupun gelaran yang kurang baik untuk mereka, PAN, memandang maqasid. Benda maqasid dengan teks ni benda biasa khilaf ulama. Sejak zaman Umar Al-Khattab, masa Umar Al-Khattab jadi khalifah, Umar Al-Khattab membuka Syam dengan Iraq, patutnya ikut teks dalam di Al-Quran, dalam sunnah Nabi dan Abu Bakar, mereka akan bahagikan tanah dan rampasan perang kepada pejuang-pejuang, termasuk tanah. Tapi pada zaman Umar, Umar buka Syam dengan Iraq, Umar tak bagikan. Maka berlaku khilaf di kalangan sahabat. Bukan sahabat kecil. Bilal bin Rabah adalah tokeh yang paling tak setuju dengan Umar. Mereka nak pegang teks Al-Quran tadi, Suratul Anfal. Maka hadis Nabi punya sunnah, Abu Bakar. Tiba-tiba Umar kata, dok, kita tak boleh bagi yang ini. Sebab Umar kata, dia faham sunnah Nabi, ayat Quran tu ada ilah dia. Maka dia pun pergi bawa syura. Syura Ali ada, Uthman ada, bersetuju dengan Umar. Lalu tak dibagikan tanah. Terus Bilal bin Rabah dengan beberapa orang sahabat besar tak setuju. Zaman dulu lagi dah ada khilaf benda-benda macam ni. Nak pegang makasid ke? Apa yang menyebabkan Umar tak bagi? Sebab makasid tadi tu. Sebab takut bila bagi pada tangan individu, tanah tu mungkin akan dijual, lalu habis peluang Islam berkembang dan berkecil kerana duit. Lalu bila kita tak serahkan, kekal tanah tu jadi milik umat Islam, ummah. Nampak? Kecuali lah kalau baju besi nak bagi-bagi, pedang nak bagi-bagi, tak apa. Tapi ini tanah ni, luar biasa ni, tanah Syam ni. So, Umar pegang makasih, ada Bilal dan rakan-rakan yang lain pegang kepada teks. So, ini adalah khilaf yang betul. Dia bukan melibatkan kafir dan kufur dan murtad, tidak. So, begitu juga bagi saya, bab RUU tadi. Saya punya pendapat lah. Kumpulan yang membawanya, dia pegang kepada teks. Fattakullah mastata'tum. Kita buat dulu, jangan bising-bising pasal implikasi buruk dia. Kita buat dulu, ajak Allah bersama kita. Betul? Kumpulan ni pula dia kata, kalau kita buat sekarang ni, ini bukan gerakan yang prioriti yang paling tinggi. Sebab biasanya hudud adalah bila umat Islam dah paling mantap. Oh, hudud naik. Sebab itulah hudud, hukum hakam, masuk selepas Islam di Madinah dan mantap. Masa lemah-lemah, tak ada cerita hudud lagi. Cerita pasal akidah, cerita nak makan dulu. Ini orang kita tengah makan pun tak settle ni pun ini. Kita nak cerita buat hukuman. Nampak macam tak kena preference. Kata kumpulan ini. So, jadi itu perbezaan dia, tuan-tuan. Itu perbezaan dia. So bagi saya, perbezaan yang boleh diterima dan tuan-tuan bebas untuk memilih mana-mana satu dengan syarat jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Wallahualam, saya tak tahulah. Boleh dipahami dengan baik. Kalau orang potong rakaman tu, habis lah. Soalan yang seterusnya, ekonomi emas dengan perak. Ekonomi emas dengan perak ni benda muamalat. Benda muamalat, dia boleh berbeza dulu dengan sekarang. Dulu pakai emas dengan perak yang paling bagus. Sekarang kalau pakai emas dengan perak sebagai duit harian kita, hancur kita. Sebab apa hancur? Sebab dunia lain tak pakai. Kalau Malaysia aja pakai emas dengan perak, kononnya tak nak riba, padahal zaman Nabi pakai emas dengan perak, riba berlaku juga. Sebab riba berlaku bukan kerana duit, tapi kerana perangai dan tak ada ilmu. So jadi ilmu tu yang penting tu, dan iman tu. Kalau pakai dinar emas, zaman Nabi berlaku riba pada zaman sahabat. Sebab tu sahabat Nabi seorang datang jumpa Nabi dan Nabi kata, innahu riba. Ini adalah riba. Pergi balik pasar, tukar. Betulkan kontrak kamu. Berlaku riba pada zaman Nabi. So jadi, emas dengan perak bukanlah magic stick untuk menjadikan ekonomi itu Islam. Menjadikan ekonomi itu Islam adalah manusia itu sendiri tidaklah ditarbiah dan diberi ilmu. Ini cara muamalat yang baik, yang betul. Kalau pakai emas, lagi satu, Malaysia ada 30 tan sahaja simpanan reserve emas. Kalau semua ditempa jadi duit, orang Singapura masuk, bawa keluar emas, tinggalkan duit Singapura, hancur Malaysia. Dulu bolehlah sebab satu dunia pakai emas. Ya, dan panjang lagi tuan-tuan, ya, saya tak sempat nak menguraikannya pasal emas dengan perak ni. Yang seterusnya, skim Ponzi memang haram dalam Islam. Tidak ada pendapat Imam Abu Hanifah, sebab zaman Abu Hanifah tak ada skim Ponzi dari zaman sekarang ni, tapi disiplin pada zaman itu, riba adalah haram. Gambling adalah haram. Gharar, fahish adalah haram. Itu semua ulama mazhab dulu sebut. Dan dalam sistem Ponzi, ada gharar fahish, uncertainty yang besar, major uncertainty. Kemudian ada haram kerana riba. Semua empat mazhab semua kata haram. Dalam skim Ponzi ada, you bagi duit ke orang, you dapat duit banyak sekian-sekian, bagi kepala bukan bisnes, semuanya haram. Jadi itu adalah skim Ponzi yang memang haram. Adapun skim nama-nama yang disebut tadi itu, saya tak ada buat kajian khas, maka saya tak nak nisbahkan kepada syarikat terbabit kerana saya tidak ada right untuk membabitkannya sebab tidak ada kajian khusus tentangnya. Saya hanya beritahu dari sudut general. Wallahu alam, terima kasih kepada semua, kepada Yang Muhammad Datuk yang sudi untuk melaksanakan program ini, dan juga kepada semua universiti yang susah payah, dan kepada tim Pro Media Tajdid yang membuat siaran live, ke ada yang lain siaran live. Dan terima kasih kepada semua yang sudi untuk terus bersama sehingga ke jam ini. Wallahu alam. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.